Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilah wabarakatuh. Amin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita ini maslahat, manfaat di dunia dan akhirat. Amin ya Ya, bayangannya nanti saat ini orang mau menusuk itu sok tahu. Malaikat saja tidak diberitahu tentang kejadian kita besok, besok lusa sampai ke depan. Yang datang keluar ketetapan dari Allah kita itu setiap hari. Malaikat baru tahu. Kemudian dibicarakan, dimusyawarahkan malaikat, baru dieksekusi kepada masing-masing yang punya ketetapan itu. Luar biasa. Jadi takdir bukan Allah sifat ini. Malaikat itu karena ditokno takdir hari yang itu wanyai setiap subuh dan setiap asar. Jadi pergantian si malaikat ini turun itu untuk menyampaikan kejadian-kejadian selama 24 jam ini. Baru untuk kotak ya di dan kotak ini isinya terlalu sudah 5 kilo berarti 1 tahun. Satu tahun itu menurut Allah Mahfud itu adalah persis dengan turunnya Lailatul Qadar. Takdir kita satu tahun itu adalah turun bersamaan dengan Lailatul Qadar. Isinya kotak satu tahun masing-masing ini maksudnya perang. Maka di Quran ini tanya zalul malaikat warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amri. Jadi turun malaikat dipimpin ar-ruh, yaitu malaikat Jibril, ya, untuk mengurusi segala urusan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu turun, ini baikmu. Di mana diletakkan Baitul Izzah? Langit dunia. Dari Lauhul Mahfudz sudah sampai di langit dunia, baru dari langit dunia muncul takdir yaumi atau ketetapan hadiah itu loh pada masa itu. Jadi kalau di sini klub itu masing-masing bermegah setahun ini, ya tanggal sampai ini bertemu film layar. Amin ya Allah. Lalu dunia antara langit dan bumi ini, sing sing ketetapan elek niku, niku ketemu kali amal soleh panjenengan, ketemu kali dungo panjenengan antara langit dunia dan bumi. Panjenengan dungo enggak, panjenengan sholat jamaah enggak, ketemu takdir sing elek, dipuluh geluh. Nek amal soleh pulangan panjenengan sedoyo pun gak pakai akeh kalah, maka takdir buruk itu terjadi. Ya. Tapi nek amal soleh akeh, sedekah akeh, salat sregep jaman bapak-bapak maca Quran seminggu khatam bisa iki munggah sret ono ketetapane nek ketemu lek gelut lek takdir itu kemudian kalah. Takdir kalian sing elek itu akhirnya balik atas izinnya Gusti, akhirnya gak sedih. Tapi umpamanya Pak belum lakon nyampe itu tak dilelai langsung tembus ke soalnya hati gelut-gelutan gak perlu urusan gelut-gelut ngerti? Jadi caranya Dewi jadi maka umpamanya sih gak perlu dibaca pada muridnya ini oleh dilulu Gusti Allah yang akan kemenungkul sebenarnya walaupun dilulu Andros dulu mana yang menunggul? Rata-rata orang ini Masya Allah nek seneng takabur, ya kan? Nek susah, masuk, menyesali dirinya itu sampai lo. Nah, karena ini kemudian itulah ilmu Allah yang tidak diketahui. Ini aklam malah aklam setunggal ini, mau jelasakan ini. Kabeh makhluk itu sini tak ada sinten. Allah Gusti. Makhluk diciptakan kali Gusti Allah ini gaya ayat Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Kau ono sing hati pasti ono manfaat itu. Terus termasuk setan. Betul ya? Anu yakin sampai benci nopo dengan setan. Lho, saya tanya, jenengan benci nopo dengan setan? Benci. Syariat itu dibenci. Setan sih dia jawab. Wow. Saya benci kalau setan, baru-baru benci kalau Sehingga posisinya karena tidak ada tahu ini tak malam-malam ini pergi terus jalan teman ya lo nggak ciptaan ya sampai gembira sampai lo gembira tadi mana buat sampai aturan lo nggak seneng ya orang pun gelap pun ngomong nggak seneng ya kan pun nggak seneng kalau barang ini produk baru nggak seneng kalau terus semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu khitabnya penetapannya adalah ta'abbud. Ini sangat cekal lagi. Kuncinya begitu. Apa maknanya ta'abbud? Ngabekti, ngawulo, ibadah dhateng Gusti Allah. Oh. Malaikat kami masih jima ya. Terus rasanya malaikat sih. Malaikat itu dijadi akal, tapi tidak dijadi nafsu. Jadi malaikat itu disifatnya dijadi akal, tapi dijadi nafsu. Lada karim wala musa, kapanan kapetok. Layak bulu wala yasrobu, malaikat dibuka, mangan lo kamu. Layak tiku wala yuladu, gak kawin lo katue. Ini sifatnya mereka. Gak duwe nafsu, gak mangan, gak ngombe, gak nikah, gak duwe anak, ya gak lanang, gak wadon. Akal itu hanya digunakan untuk memenuhi perintah Allah yang baik. Nek boten diperintah Gusti Allah, menentok malaikat. Bon. Cara memahami Quran ketika hadis ketika dengan dia malaikat bertanya ayat itu kolun malaikat para malaikat sama tuh kolun para malaikat bertanya model terjemahannya malaikat itu lo gak duit nafsu darahmu belakangan takut lu malaikat itu baru dibalikin nafsu darahmu malaikat takut ini iya kan ada takut spesifik kolun Walu, kenapa ya Allah kau jadikan manusia wakilmu di muka bumi yang suka bertengkar dan menumpahkan darahnya di muka bumi, sedangkan kami para malaikat, ya, selalu bertasbih dan memuji tidak pernah berhenti. Loh, malaikat tuh kalau kayak ini, ya, kok iso-iso takut? Nah, keinginan tanya ini nafsu nomor satu, nafsu nomor satu, mohal. Berarti yang malaikat itu takut berarti diperintah. Malaikat ini, kumpul. Ini tuh sih, kumpul. Krono no perintah kum, rumah no saya, rumah no malaikat ini. Menurut apa malaikat? Aku maling ini dahulu. Kalau buka lima lagi ini jadi lu fil ardi khalifah. Kau nak satu tutup khalifah? Kau ngomong tak perintah? Atau jalu fiha menyusut fiha malas ikut dima? Wanak musab itu diambil kawan kau disulap. Mari mulut satu ngomong ini. Tanyanya malaikat itu karena diperintah oleh Allah. Allah untuk apa? Untuk pelajarannya Nabi dan keturunan. Doa. Niku hikmah. Mantap. Pertanyaan malaikat ini berdampak. Berdampak. Ayat berikutnya wa allama adamal asma. Oh. Kemudian Allah ajarkan wa'allama Adam al-asma. Allah ajarkan kepada Nabi Adam apa? Seluruh nama-nama. Wa'allama Adam al-asma kullaha. Kullaha ini seluruh nama. Nabi Adam itu tidak izin. Di luar itu jenis. Di surga, di dunia itu sudah diajarkan kepada Nabi Adam kakek. Belum ada. Suma al-dohum al-malaika. Mari menurut itu baru mereka. Bis. Penolak kan enggak kok menurut. Pitakonan itu berkonsekuensi ini. Konsekuensi ini apa? Nah ini kontak itu baru Nabi Adam. Nabi Adam mari tak ulang jeneng-jeneng. Saat ini aku gaya cerdas cermat antara malaikat dan Nabi Adam. Ternyata semua al-dohum al-malaika kalah malaikat ini. Ini jenisnya apa? Nabi Adam lalu jawab. Ini jenisnya apa? Jawab. Ini jenisnya apa? Jawab. Malaikat dan ilmu. Nah inilah Allah berikan hidayah ilmu. Yang ilmu itu seakan-akan orang duwe ilmu. Bahasanya itu yang ilmu ini orang sajak-jak ini dikumpul orang mekodokadu nyeluk menjadikan samudera. Air yang nempel di telunjuk ini adalah ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Sisanya samudera itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lho mana? Lho mana? Mana dia? Pikiran dia. Nah, satu seluruh makhluk itu diajari, diperintah, difitok oleh Allah Taala. Terus bagaimana dengan iblis? Iblis ini nek kula critakake riwayate kok dadi iblis. Kok iblis iki asale njogo surga. Khazinal jannah. Khazinal jannah. Teko ndi bangsa malaikat? Malaikat itu yang Allah perintahkan untuk beribadah lebih dibandingkan dengan yang lain. Itu kemudian dikasih walayah menjaga surga. Menjaga surga berpuluh-puluh tahun lamanya. Wallahu a'lam, yang tahu lamanya hanya Allah. Tapi kemudian dikumpul lamanya nalikane Gusti Allah. Ya, nalikane Gusti Allah. Dan terus lagi Nabi Adam. Nabi Adam kita tetap ke tanah. Dikurin 60 kilo. Sekitar Assalamualaikum kau 30 meter gedenya awaknya 30 meter ini pun Nabi Adam sempurna Nabi Adam ditiupkan ruh dijeluk mana si Jogo Surko dari golongan malaikat malaikat ayatnya itu misalnya wa ikulna limana ikat isjudu li'adam menjaga saudara di kok kan bakalan tak dukno nang bumi Nah, ibadahmu ganti ya. Alam hadilaikum ya bani Adam anna ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin innahu suhuli iblis syaitan itu lakum ketuhi sira kabeh manungsa aduwwun mubin dadi musuh yang nyata. Hukumi kon ibadahmu budo ibadahnya ada tentunya sholat, zakat, puasa, haji, sebagai rutin ibadahnya akan ada tentunya adalah iblis. Kalau ditemu iblis ibadahmu bagian musuhi menungso budo menungso ibadah itu sudah menungso itu istiqomah mu istiqomah ya atau lain jelas. Kalau orang yang kalian sambil saya, pasti siapa malu pak? Begitu kalian ini pak, saya dompet di tono, eh justru kok bim, oh coba harusnya bukti cilat mereka mau tutup ya. Ada di dalam mana ya? Di jauh sini di rumah saya kerja. Saya cari nonton ini, dia di sini. Was-was, lepas, nanti was-was, suduri mas, di dalam kita. Ojo itu, minggu ngarep, minggu lah, saya keluarga. Nah, saya keluarga. Sampai aku petani Romeo di Tokno. Tepuk 100,000 minyak 6 juta. Romeo di Tokno. Saya kan di bar parkir, Tokno. Nah, tapi yang ini masih boleh. Maksiatnya kelihatan mencegah kita berbuat kebaikan. Sehingga ketok ini semua perlu misi di Inggris itu kan. Panjangnya di jarno hakon ibadah, tapi dikirim terus, dikirim terus. Jadi ketua takmir dikirim terus. Jadi ketua RW dikirim terus. Masjid di Bina Salih Kamono, sampai dari ketua takbir baru mungkin jamaah asal makmur dan sinyal kayak ini dari mana kau jadi watek kamu bisa makan di mana sih masih boleh sampai aku bisa ngaji di situ oh nek apa dia itu tak ini lah ini siapa belum ini si berlatih ini soalnya itu sebenarnya ngomong soal di jodoh ini itu adalah tanda-tanda kekuasaan. manuk jam telu niku muni. Tangine manuk jam 2. Sampeyan jam yo. Ayo, musuh manuk ae lah. Musuh manuk ae dhewe tangine tok iku nang ngarep. Lho, manuk. Bahasanya Allah dalam Quran alam yarawi at-tayr musakhkharat fi jawi as-sama'. Ya, mayusikuhunna minallah. Burung itu terbang di angkasa bebas. Kalau masih bisa mendengar nong burung itu miber, sini bernong burung di bawah jauh sok. Kami dari sepadan kereta itu bawah miber nong. No ano itu lah no. Itu lah. Betan dulu lagi belum menolong orang pangan nanti. Burung ini kita tak tahu lah. Naik dua kali mana nama naik? Kenapa? Keyakinan-keyakinan dengan ilmu dan kuasa Allah seperti itu. Nah masalahnya Iblis mau dikei nafsu, gak dikei akal. Jadi nafsu ini digawe menuruti perintah Gusti Allah sing elek-elek. Nek malaikat sing nyaki Iblis sing elek. Masalahnya menungso sangat apa? Dikei akal atau dikei nek angkane iso kalah nafsune menungso munggah karo malaikat bakal bisa ditinggi dari malaikat. Nek kira-kira angkane kalah karo nafsu, nafsune sunah menungso iku mundur nang arahe Iblis bakal lebih rendah dari Iblis. Mulai jajalkan am belum mokor. Mereka tidak ada bedanya dengan binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Lo mau jalan terus itu. Nah masalah ini perangkatnya lo mau akal nafsu di akal itu kene nafsu di kene lo akal itu kene nafsu di kene bermasa jadi di dari satu ada iman tu naik turun kadang semangat kadang loyo malas kadang sedap kadang malas terus ini pergerakannya di akal dan nafsu. Sampai kami kabel lulus jelah Allah jadi bisnis di musuh. Aku tadi malam masih panjang, malam masih panjang. Ya teruskan tidur sampai di rumahnya. Akhirnya itu setelah itu bagaimana? Pokoknya kami melihat jam telu di rumah deh, biasa itu kita kroso, bos, mengerti sudah. Loh, karena kami kan tidur itu diikat oleh Iblis di 3-4 klaim aja persis, atas, tengah, bawah. Nah, alam ceritanya, duduk. Alhamdulillah, kita diakhirkan badan ma'amah dan awal yang musuh. Das, terputus lagi kan. Ketamakan ini. Amin ilmu terputus lagi kata dah. Kemudian keluar teman-teman ini sholat warokat terputus ikatan ketika selesai menang mereka. Terus dia tanya, kamu tuh mau dong? Besarnya tadi dengan apa yang ketetapan yang terjadi. Pak Yono bilang tolong ini ada masukan ini sudah. Dengan harus yakin seperti peristiwa Abdoma bahasanya Allah punya pilihan. Nanti urusan manusia kau pakai urusan Allah sehingga penyakit ya Rizki sehingga kepanasan Rizki insya Allah terjadi. Yang kedua dengan ilmu Allah itu tahu Abdoma itu makanya jawabannya Allah di dalam Quran wa makaru wa makaru Allah wallahu khairul makirin. Mereka akan membuat makar dan Allah juga membalas makar mereka. Dan makarnya Allahnya itu sebaik-baik makar gitu. Nah, Allah jawab itu. Oh, kita dihadapkan pada suatu berita yang macam-macam ini. Nah, bagaimana cara kita menyikapi itu? Satu yang pertama. Abdurrahman itu membuat makar karena ingin menghancurkan Ka'bah, bukan memusuhi penduduk Mekah. Karena Ka'bahnya ini akan dihancurkan karena Abdurrahman membuat gereja namanya Qulais di Son'a Yaman. Supaya orang-orang yang ziarah itu tidak ke Mekah tapi ke Yaman. Nah, singkat cerita Abdurrahman marah ketika orang-orang Mekah itu sempat memberikan mengasih kotoran di gereja yang itu, akhirnya kemudian bersama kekuatan terbesarnya pada saat itu dan paling ditakuti pada zamannya yaitu tentara penggajahnya yang akhirnya Allah abadikan dalam surat Al-Fil berangkat. Nah, para bapak-bapak jemaah, akhirnya sebelum sampai di Makkah, jenengan antar Muzdalifah sama Mina kurang lebih jaraknya sekitar 7 atau 8 atau 9 km dari Masjidil Haram. Antar Muzdalifah dan Mina itu berubah namanya Wadi Khasr. Disitulah tentaranya Abdurrahman itu dilululantakkan oleh Allah. Allah kirim burung abadi. Allah kirim burung yang gemuruh-gemuruh, terpunung-punung datang. Setiap burung membawa 3 batu. 2 batu di cakarnya, 1 batu di paruhnya. Dan para ulama tafsir mengambil pendapat para sahabat yang mengatakan bahwa setiap batu itu sudah tertulis nama masing-masing orang. Paham ya? Setiap batu itu sudah punya sohibnya sendiri, punya pemiliknya sendiri. Jadi bagian bahwa burung ini masih terbloknya sesuai dengan jenis ini. Satu, semua yang akan tidak berarti COVID-19 itu jenis ini kok. Sudah ada nama masing-masing, ya kan? Nah, sudah ada nama-nama masing. Kalau kita itu tidak ada nama di sana, ya, sudah pasti tidak akan terjadi pada kita. Ini secara intikot keyakinan kita supaya tidak mundur. Kepada Allah bahwa yang menciptakan penyakit itu adalah Allah dan yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Nah, bagaimana cara menerjemahkan itu? Jangan ikuti aturan Allah. Ikuti. Apa aturan Allah? Satu, ambil contoh. Jangan mulai saat ini sudah harus melakukan itu, terserah dengan melakukan atau tidak. Pokoknya bakal butuh bakal pas sembahyang, bakal sembahyang nek bakal sampean butuh. Ini sih rekod tuntutan. Nah, ada tuntutan lalu juga dulu moyo ayo rekod ini. Tapi ini ketika kita mengambil air wudhu secara dohir tangan kita itu tercuci dengan dohir itu apa? Baik. Semakin sering semakin baik. Nah, tapi secara batin yang tidak terlihat, maka ketika tanam sempurna untuk kita, Allah kirim malaikat kepada kita untuk apa? Untuk barikade, untuk memandangi diri kita. Nah, ini aturan ini yang dilewatkan kepada Rasul dua mata. Kita kan bisa khawatir, ya kan? Butuh dijaga. Niki, patikot kanan, ya. Kiri, ini masalah dasar dan rumso. Kenapa Allah hidayahkan ilmu-ilmu yang macam-macam itu kepada manusia yang bermacam-macam? Ya, ono sing dikeki ahli Quran, ahli mufassir, ahli tafsir. Dikeki ilmu hadis, jadi muhaddis. Ya, dikeki ilmu fikih, jadi faqih. Nah, ono jadi dikeki ilmu kedokteran, jadi tabib atau dok. Dikeki bangun-bangun sehingga jadi orang yang ahli membangun. Mereka mendapatkan ilmu itu juga dari Allah. Oh, jangan kan no. Kata orang seperti ini. Wah, Quran ini kosong. Kata itu sembunyi, takabur itu. Setengah takabur. Terus biasanya orang yang takabur itu cepat dikubur. Orang takabur dari sifat cepat dikubur. Jadi ngomongnya wajah itu penting. penting tapi isi jauh lebih. Makanya objek nyarani kabel penyakit itu adalah tekong. Sampai kampanye yang lebih menakutkan itu adalah kekhawatiran panjenengan, paniknya panjenengan itu jauh lebih parah dibandingkan virus itu sendiri. Dan apa kan? Pak Presiden sendiri sih ngomongin, kenapa sendiri? Nuri di TV. Jadi sebetulnya adalah yang kita kelola adalah rohaniah kita dulu. Nah rohaniah kayak ini sehat, sehat walafiat, maka rohaniah itu menempati wajah. Nah rohaniahnya itu tidak sehat, takut, yo segala macam sampai terjadi ketakutan yang sangat, maka rohaniah itu tidak pernah sakit, tapi hakikatnya sakit. Dan dia menempati wajahnya itu jasad. Roh-roh itu kata lorok, si bisa berwadai, si rasa melorok wadah. Lalu berlaku, nah yang kedua, jasad rohannya. Yang ketiga, kalau kita ingin melihat semuanya supaya sempurna, tergantung sehat, saat itu tergantung interaksi dengan panjangnya, dengan penciptaan yang nah interaksi sama yang mesra. Nah gini lah, seperti yang saya gambarkan tadi, saya kata tadi ya kan, itu mesra. Jasadnya kalau gini tenangnya kalau rohani lomotan, jadi apa dia seimbang. Ketakutannya masyarakat juga kebanyakan yang diberikan diri bersama harus hati-hati bayang ini. Setiap aku mau pergi selalu di tangan, saya juga di rumah tidak banyak-banyak rumah, sehingga kalau penting sangat loh, kalau ngaji ini menurut saya penting ngaji ini, makanya saya datang. Tapi banyak masjid yang menyimpulkan, jadi kalau pun dapat pembakaran relasi Islam di Rote Mimo bahkan sudah pokok kata Pak Lian ini jika ini bukan kalau dibatalkan dengan Pak Lian enggak PA ya. Kalau menjahat dia kalau yang kau ya, aku terusan, aku terjai, ini makin kacau di perancang ada dunia soal ini. Oh, menentang ya. Aku sakit kalau ngomong tu, aku terai umur. Bahkan bulan, ya, ya. Tu lagi yang sangat penting hati berangkat Bismillah dan doa dan doa Allah dengan perwau kacau modal solawat Allah masuk di atas sedia Muhammad itu solat. Kuno likuli uslin yuswa walikuli darin dawa'a walikuli sakomin shifa'a wa'ala alih wa sahbiyah salim. Ini jasa rasul semua, jasa satu guru Allah ya, satu guru Allah. Terus padahal jadi dengan bersama tapi kini kiri kanan main kiri kanan main main, jadi bocor main kiri toh. Nek main kiri toh, kau tak percaya bisa boh. Main kanan toh, kebegedutan. Ya kan? Jadi main kiri kanan akhirnya kita posisi di tengah. Di tengah itu main tengah enak. Ya. Jadi semuanya adalah Allah Subhanahu wa Taala. Dan ilmunya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu dan yakin masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Allah mengetahui. Makanya kemudian Allah bersumpah dengan waktu wal asri demi waktu. Jadi waktu jadi kuasa yang semua. Dan Allah tidak pernah tidur. Aku tidak pernah tidur. Dan kita ini termasuk orang-orang yang disayangkan Allah, pilihkan kita, takdirkan kita menjadi umat Islam sejak lahir dan punya nabi yang sangat luar biasa, Khatamul Anbiya wal Mursalin, wa Imamul Anbiya wal Mursalin, Imam Ibnu Nabi dan Rasul, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan artinya masih yang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sahabat itu jadi tobat kalau dosa orang kami dosa jadi tobat di syarat ini Gusti Allah. Wa ikhwanul musalim kami ya kami innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijla fatubu ila rabbikum faqtulu anfusakum. Kau jadi tobat, tobatlah dari mohon syarat ini. Tobat tak terima kami kalau untuk bunuh diri. Sampai dulu, kalau saya diterima syaratnya bunuh diri. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.